seringkali disalahkerti. Tulusnya budi tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Tentang mata seolah-olah tiada Pagi yang indah kau tiba. What is this? A new one. Tengok. Thank you.

Kita hampa, anugerah. tinggal kenangan. We'll be right back. cepat benar, engkau pergi.